Hello Nice People, kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Aku tidak suka body mama muda, mama muda. Tidak suka mama muda, mama muda, mama muda. Tidak suka mama muda, aku tidak suka. Hello Nice People, kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Aku tidak suka body mama muda, mama muda. Tidak suka mama muda, mama muda, mama muda. Tidak suka mama muda, aku tidak suka body mama. Hello Nice People, kembali lagi bersama saya, Febri Hans.